Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang kami hormati Sahibul Bait, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas satu tema yang terkait dengan sebentar lagi datangnya bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an tentang bagaimana berpuasa di bulan Ramadan. Para sahabat mereka semua berbahagia ya ketika menghadapi bulan Ramadan. Tentu saja kebahagiaan kita menghadapi bulan Ramadan ini hendaknya ada motivasi yang benar, motivasi yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Tidak hanya kita meraih kebaikan untuk diri kita, tapi kita bisa menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr wa inna minan nasi nasan mafatiha lis syarr maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alahu Allah mafatiha syarr ala yadayhi wa wailul liman ja'alahu Allah mafatiha syarr ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih, disahih oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya ada sebagian manusia itu yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan menjadi kunci penutup keburukan. Ada juga sebagian manusia yang menjadi kunci pembuka keburukan dan kunci penutup kebaikan. Apa kata beliau? Fatuba. Maka berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadi kunci pembuka kebaikan di tangannya. Dan celakalah orang-orang yang dijadikan sebagai kunci pembuka keburukan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini kita berangkat bertolak untuk menjemput bulan Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah meraih berkahnya Ramadan. Ya, berkah. Kalau orang Jawa bilang berkat. Ya, kober gak kober diangkat. Maksudnya berkah al-barokah adalah kelebihan dari kebaikan-kebaikan. Maka tentu saja di bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan tersebut kita tidak raih hanya untuk kita, tapi kita bagaimana juga bisa memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Yang diantaranya memberikan buka puasa, di mana buka puasa itu kita dapat pahala dari orang yang berpuasa tanpa terkurang sedikit pun. Dan banyak sekali para jemaah keberkahan-keberkahan yang ada. Di antaranya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qala azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi wa siyamu junnatun ya, idha kana yawma sami ahadikum fala yarfuth wala yashab wala yajhal wa in shatamahu ahadun falyakul inni saim. والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك walisa'im farhatan yafahuhuma. Idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Akhrajahul Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, setiap ibadah, amal ibadah anak Adam bagi dia kecuali puasa, maka puasa sesungguhnya untukku. Berarti ini keberkahan puasa merupakan amal istimewa. Sehingga Allah katakan puasa adalah bagiku. Innahu li. Ini untukku. Wa ana jazibi, dan aku yang akan membalas puasa itu. Wa siyamu junnatun, dan puasa adalah perisai. Idza kana yaumi shaumi ahadikum, apabila di antara kalian sedang berpuasa, ya. Kemudian ada orang yang mengajak bertengkar, ada orang yang mencela, mengajak bertengkar, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Ya. Tapi tolong jangan ditambah, tunggu nanti setelah berbuka. Kita lanjutkan, tidak. Ya. Kita sedang berpuasa. Ya. Wa in syata muhadun falyakun inni shaim. Ya. Dan Allah Nabi bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah SWT. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan bau minyak misik, minyak kasturi. Dan orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, dia bahagia ketika berbuka. Yang kedua, dia bahagia ketika berjumpa dengan Allah membawa pahala puasanya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan para jemaah, ya. Satu hadis ini menjelaskan kepada kita berbagai macam kebaikan yang penuh dengan keberkahan. Pertama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam bagi dia kecuali puasa. Ini menunjukkan keistimewaan ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Puasa sesungguhnya untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Orang berpuasa itu dan tidak berpuasa, ya tidak ada yang tahu kecuali dia. Bisa saja mulutnya dikeringin, ya, pakai hair dryer sehingga kelihatan kering, ya, dia puasa. Dan kalau kita berbohong pada orang, ya orang juga yang tidak tahu. Ya. Puasa yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya, kata beliau. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah perisai. Perisai yang membatasi orang dari perbuatan buruk. Oleh karena itu, para pemuda, ya, disebut oleh Nabi, ya ma'asyarah syabab, man istatua'a minkumul ba'a falitazawwaj, fa'innahu aghaddu lil basar, wa ahsanu lil farji, wa man lam istati'a alaihi bisyam, fa'innahu, ya, fa'alaihi bisyam, ya. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka adalah menikah, ya. Karena puasa bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga pandangan, dan barang siapa tidak mampu hendaklah puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa adalah perisai. Ya, perisai dari berbagai macam godaan. Karena apa para jemaah? Ketika seorang itu menahan dari makan, menahan lapar, ya tentu saja aliran darah itu akan mempengaruhi kepada aliran darah. Dan syaitan masuk ke dalam manusia, yajri majraddam. Asyaiton yajri majroddam. Syaitan itu masuk ke dalam darah manusia melalui aliran darahnya, kata Nabi. Ya. Orang marah, darahnya naik. Dianjurkan ketika dia tidak bisa mengendalikan marahnya, disuruh duduk. Masih marah lagi, disuruh berbaring. Coba Bapak Ibu marah sambil tiduran. Ya. Marah sambil tiduran coba. Bisa tidak kira-kira? Marah sambil tiduran. Pasti ketika orang itu marah, ketika tiduran dia mesti duduk, ketika duduk dia mesti berdiri, ya. Coba marah sambil tiduran. Nah, ini karena apa? Karena aliran darah ke atas. Ya Allah ma'lam bisawab. Nabi bersabda, inna syaitana yajri majraddam. Syaitan itu masuk ke manusia melalui peredaran darah. Nah, ketika kita menahan dari makan, ya tentu saja berpengaruh kepada peredaran darah, dan itu tentu saja berpengaruh kepada gangguan syaitan kepada kita. Ya. Para jemaah rahmati Allah. Kemudian apa? Kata Allah tadi, Nabi menyampaikan kembali kepada kita bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak misik, minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa kita tahu ya tidak sikat gigi bagaimana baunya. Tapi di manusia menjijikkan, tapi di sisi Allah itu lebih baik daripada minyak kasturi, daripada minyak misik. Ya. Dan orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, bahagia ketika dia berbuka dan bahagia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan dasar iman dan mengharapkan pahala Allah dihapuskan dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Tapi dosa di sini dosa kecil. Adapun dosa besar tetap harus dengan taubat. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat lima waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, siapa dari kita yang tidak punya dosa? Ya, setiap kita punya dosa. Setiap manusia punya kesalahan. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya dosa dan salah. Maka apa? Peluang di bulan Ramadan dengan puasa. Peluang di bulan Ramadan salat malam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan salat tarawih, ya, man qama ramadhana imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya. Ini kesempatan bagi kita. Belum tentu kita mendapatkan Ramadan berikutnya, sehingga sekarang ini ya kurang lebih beberapa hari ke depan ya kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas bagi manusia. Ya. Jadi apa di sini? Berarti dengan puasa, dengan apa? Dengan sabar kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar, ya saya puasa, tunggu nanti setelah berbuka kita lanjutkan, ya. Kemudian dengan apa lagi? Dengan kita membaca Quran. Membaca Quran para jemaah. Ya, baca Quran. Nah, inti Quran sama puasa itu akan berbicara. Bacaan Quran yang kita baca dan puasa yang kita lakukan akan berbicara. Ya. Berkata kepada Allah Ta'ala, ya. As-siyamu wal-Qur'an yashfa'an. Yakulu siyam ay Rab, mana'tuhu at-tu'am, fashafi'ni fih. Wa yakul Qur'an, mana'tuhu an-naum, fashafi'ni fih. Qala, fayushafa'an. Puasa dan Qur'an, keduanya akan memberikan syafaat. Puasa berbicara, ya Allah, ya Rabbi, aku tahan orang ini dari makan. Ya, dan minum tentunya di siang hari. Maka jadikan aku syafaat bagi dia. Bacaan Quran yang kita baca pun juga berkata, ya Allah, ya Rabbi, aku tahan orang ini dari tidur malam. Maka jadikan aku syafaat baginya. Apa kata Nabi? Maka keduanya dijadikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Ya. Mari kita manfaatkan malam hari dengan baca Quran. Tidak bisa satu juz ya, sehari semalam, ya dua juz silakan. Ya. Gak bisa dua juz, tiga juz. Ya. Berusaha Bapak Ibu. Ya kalau kita melihat ulama terdahulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, ya semalam bisa sampai dua kali. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Ya. Bagaimana tidak? Di luar kepala. Dibaca dalam sholat. Dibaca dalam sholat. Ya. Itu para jemaah. Kemudian di samping baca Quran, kita sholat taraweh. Ya. Baca Quran pahalanya satu huruf, 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca Al-Quran para jemaah, baca di rumah ya. Kemudian baca dengan tartil, waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, salat tarawih dengan khusyuk, salat tarawih dengan tumakninah. Jangan salat seperti apa? Ayam matok jagung, ya. Pernah di zaman Nabi, para jemaah. Pernah Pak di zaman Nabi ada seorang salat seperti ayam matok jagung, tidak tumakninah. Apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, kamu belum salat. Salat. Ya, salli fa innaka lam tusalli, belum salat. Salat lagi dia, ya. Salat juga cepat lagi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia sudah tidak mampu. Akhirnya Nabi mengajarkan, ya, dikenal dengan hadis al-musi as-sholah, ya, yaitu orang yang sholatnya salah. Oleh karena itu, ya, kalau ada imam cepat-cepat itu tolong dinasihati dengan baik, karena tumakninah itu termasuk apa? Rukun. Kalau rukun enggak ada, sholat tidak sah. Ya, saya pernah para jemaah melihat sendiri jadi makmum, ya. Sholat terawih cepat sekali. Saya baru mau baca Al-Fatihah sudah ruku dia. Ya. Saya baru selesai baca sudah sujud. Di samping saya juga demikian dia. Ya. Dia mau ruku, imam sudah sujud. Pada rakaat kedua, seakan-akan dia bilang emang lo aja bisa begituan juga, gua juga bisa. Imam belum sujud, dia sudah nyungsep duluan. Gitu. Ya, berarti apa? Ini imam enggak benar ngajarin. Innama ju'ilal imam liutama bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara fansitu. Kalau imam takbir, takbir. Kalau imam baca, maka diam. Nah, oleh karena itu, para jemaah, imam itu, apa kata Nabi? Ya ummun nas, ya, ya ummun nas aqrahum kitaban. Wa idza kanu sawan a'lahum bi sunnah. Wa idza kanu sawan aqdamuhum hijrah. Wa fi riwayah, wa idza kanu sawan akbaruhum sinnan. Yang jadi imam, yang paling baik bacaan Qur'annya. Imam Syafi'i mengatakan yang paling paham tentang Qur'an. Imam Ahmad mengatakan yang paling banyak hafalannya. Ya. Kalau sama, yang paling ngerti tentang hadis, tentang sunnah. Kalau sama, yang lebih dulu hijrah. Kalau sama dalam riwayat yang lain, yaitu yang lebih tua. Nah ini, ya, yang lebih tua. Oleh karena itu, para jemaah, hendaklah perhatikan sholat terawih, ya, dengan baik. Ya, dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya. Karena apa? Keberkahan di sini. Ya. Jangan sampai dilewati. Keberkahan dalam sholat, keberkahan dalam baca Quran, keberkahan puasa, keberkahan dalam memberi buka puasa, keberkahan dalam sahur, ya, tasaharu fa inna fis sahuri barokah, ya, sahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan, oh enggak, saya enggak mau sahur, karena saya sekalian diet, enggak benar, jangan, dietnya nanti, jangan puasa dengan niat diet, jangan, ya. Sebab yang namanya puasa definisi apa? Al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'a niyatit ta'abbudi lillahi azza wa jal. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah, bukan dengan niat diet. Ya. Diet berapa? Jendela 12 jam ya. Dietnya nanti ya. Kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah dietnya juga ikut. Tapi kalau karena niatnya diet, pahala gak dapat ya. Badan tambah tambun. Karena apa? Ketika bukanya juga semua dimakan. Lupa ini para jemaah. Nah oleh karena itu, niatnya karena Allah SWT. Sahur penuh dengan keberkahan, meskipun hanya dengan seteguk air atau sebutir korma. Sahur tasaharu kata Nabi, fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Ah, namun yang banyak jamaah kesalahannya adalah tidak memperhatikan berkahnya Ramadan, yaitu apa? Betul sahur penuh berkah, tapi sahurnya ada enggak orang yang sahur jam 2? Ada ya? Ada Bu ya, ibu-ibu yang lebih paham nih. Biasanya anak sahur jam 1. Ibu-ibu bangun setengah 2, paling masakin panasin makanan, setengah jam kali persiapan semuanya, jam 2 mulai sahur. Apalagi makan 2-3 piring. Kira-kira apa setelah makan 2-3 piring? Ya, ngantuk. Ya, subuhnya bisa lewat. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak sekalian, hukum sholat subuh apa? Wajib. Sahur hukumnya apa? Apakah kita harus meninggalkan yang wajib, kemudian kita mengambil yang sunnah? Berarti kita tidak perhatian kepada berkahnya Ramadan. Ya. Karena apa? Karena yang wajib itulah yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Dan senantiasa hambaku tersebut menambah dengan yang sunnah. Jadi sunnah itu tambahan. Jangan sampai wajib ditinggal, yang sunnah dipegang. Ya. Yang wajib ditinggal, jangan. Yang wajib dipegang, ditambah dengan yang sunnah. Nah, dengan kita mengetahui keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini, ya, kita perhatikan yang wajib. Berbakti pada orang tua wajib. Kemudian kita sholat 5 waktu wajib. Ya, ditambah dengan yang sunnah seperti sahur, mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur hukumnya sunnah. Ya, kira-kira kurang lebih berapa menit, bisa setengah jam, ya, kita akhirkan. Ya, jangan sampai kita jam 2 sahur kemudian kita lewat karena Nabi mengakhirkan waktu sahur. Kalau berbuka menyegerakan, ya. La tazalu ummati fi khairin, ya, la yazalu nasu fi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini para jemaah, ya. Jadi keberkahan kalau kita ingin mendapatkannya, hendaklah perhatikan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita perhatikan di situ ada ibadah puasa yang wajib, ada ibadah sholat yang wajib, ada ibadah sunnah, sholat sunnah. Baik rawatib maupun sholat sunnah, qiyamul lail. Ya, seperti sholat taraweh. Sholat taraweh sunnah. Tapi kalau dikerjakannya tidak sesuai dengan aturan, ya, rukunnya ditinggalkan, diantaranya banyak kaum muslimin yang tidak perhatian, ya, karena mungkin beli tiketnya tiket ekspres, ya, eksekutif, ya, maka dia cepatnya minta ampun seperti ayam matuk jagung. Ini sholat seperti itu, ya. Kalau memang betul tidak tumakninah, maka tidak bisa, tidak sempurna, ya, dan itu bisa membatalkan sholatnya. Kemudian bacaan Quran. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa Quran itu akan bisa berikan syafaat kepada pembacanya. Memberikan apa syafaat? Pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga begitu, akan berikan syafaat kepada pelakunya, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, kalau kita tidak memperhatikan, ya, perkara-perkara ini, kita lewat, ya, pahala kita. Kita hanya dapat haus dan lapar. Ya, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa, dia tidak dapat dari puasanya dari pahala kecuali haus dan lapar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Wa man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan berbicara bohong, berdusta, ya, dan selalu melakukannya, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum. Para ulama menjelaskan, dosa itu bisa menjadi lebih besar, ya, adabnya dengan 3 sebab. Pertama, sebab tempat. Yang kedua, sebab waktu. Yang kedua, sebab pelaku. Membunuh di Indonesia berdosa besar. Ya. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka apa? Dia dimasukkan neraka jahannam, ya, dalam waktu yang sangat lama. Maka membunuh di tanah haram, tempat, dosanya lebih besar. Mencuri di sini dosa, mencuri di sana lebih besar dosanya. Ya, ini tempat. Yang kedua adalah zaman, waktu. Ya, kita berbohong sekarang, ya, dosa. Iya, kawal kadzib. Fa inna kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dari kedustaan dan kebohongan. Karena kedustaan, kebohongan menyeret kepada dosa, dan dosa menyeret kepada neraka. Berbohong di bulan Ramadan, dosanya lebih besar. Jadi dosa yang dilakukan di bulan yang dimuliakan Allah, dosanya lebih besar. Sebagaimana Mujahid menjelaskan dan yang lainnya. Ya. Kemudian pelaku. Kalau murid, santri berbuat dosa, ya dosa. Tapi kalau yang lakukan ustadz, guru, dosanya lebih lebih besar. Jadi jangan jangan macam-macam para ustaz. Ya. Doanya lebih besar. Oleh karena itu mari kita mintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang sudah menunjukkan kita kepada kebenaran. Ya, karena apa? Karena ustaz juga manusia biasa. Kullu bani adam khata. Pasti juga berbuat dosa para jemaah. Dan dosanya akan lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada waktu zaman di Ramadan, jangan sampai kita kehilangan pahala, kita hanya dapat haus dan lapar. Jangan sampai kita kehilangan pahala, justru kita mendapatkan dosa. Ya, dan banyak ya beberapa tadi malam ada pertanyaan dan memang itu sudah sering terjadi setiap tahun, yaitu orang ngabuburit ya, cari malam katanya, menghabiskan waktunya. Nah, kenapa waktu dihabiskan di jalan-jalan? Nabi mengatakan iyyakum watrukut, hati-hati di jalan-jalan. Ya, kemudian di situ mungkin juga pakai anak muda, pakai motor terkerekan ganggu orang. Itu juga dosa. Atau di situ menghabiskan malam kita ngerumpi, ngobrolin orang yang jelek-jelek. Di rumah kita baca Quran sambil nunggu waktu maghrib para jemaah. Jangan sampai dari jam 5 sampai jam 6 cuma 1 jam. Sementara kita sudah habiskan dari jam 5 pagi atau jam setengah 5 pagi sudah kita habiskan sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Kita korbankan hanya dengan waktu 1 jam ya, dengan kita mungkin ngobrolin kejelekan orang, ngomongi tentang keburukan orang, di mana itu bisa menghapus dosa, bisa menghapus pahala puasa. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di majelis ini pada waktu yang lalu tentang orang yang bangkrut. Nabi bersabda, "Atadruna mal muflis?" Faqalu, "Al muflisu fina man la dirahima lahu wala mata." Faqala, "Innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadha hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yubda ma alai ukhida min khotayahum fa turihat alai thumma turiha finnar." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Apa kata beliau? Nabi mengatakan, orang yang bangkrut adalah dari umatku. Yang datang pada hari kiamat nanti, dia membawa pahala sholat, pahala puasa. Ya, sholat wajibnya, sholat terawihnya dibawa, puasa wajibnya Ramadan dibawa, ditambah dengan puasa sunnah Senin Kemisnya, 3 hari ayyamul bidnya, ditambah puasa Arafah, semua bawa puasa. Pahala haji, pahala zakat, dibawa semuanya. Tapi sayang dulu di dunia dia mencela dan mencaci maki orang. Ya, nuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, kemudian menumpahkan darahnya, memukulnya. Akhirnya apa? Pahala sholat terawihnya, pahala sholat wajibnya diambil, diberikan kepada orang itu. Pahala dari puasanya diambil, diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Pahala dari zakatnya diambil, diberikan kepada orang di dolimi. Sampai habis pahala, ternyata masih tersisa dosanya. Akhirnya apa para jemaah? Pahala habis, dosa masih ada. Akhirnya apa? Dosa orang lain diberikan kepada dia. Ya, kita sudah untung gak dapat, modal hilang. Itulah orang yang bangkrut. Pada akhirnya apa? Dilemparkan dia ke dalam api neraka. Waliyadubillah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak mengerti, ya, ranjau-ranjau yang ada, ya maka kita akan kena ranjau dan kita akan merugi. Sementara kita merasa beruntung. Kalau kita kena ranjau beneran, kita terasa kaki kita bisa hancur. Kalau kita terjerumus ke dalam lubang, kita terasa. Kenapa? Karena kaki kita bisa patah. Ya, kita datang ke Cimande, gitu kan, ya, untuk perbaikan tulang. Kita datang ke dokter tulang untuk dioperasi. Tapi kalau yang diserang hati, terkadang manusia tidak terasa, para jemaah. Maksudnya apa diserang hati? Ya, dia puasa merasa sudah dapat pahala. Padahal ya ketika berbuka yang dimakan daging manusia. Ya, sambil makan emang benar bejat ya, kurang ajar nih. sambil buka puasa bareng sama teman-teman sambil ngobrolin orang. Tentu saja ini adalah perbuatan dosa para jemaah. Kadang kita tidak terasa, bahkan nikmat. Nah ini, kita harus tahu perkara-perkara ini sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi, Bapak Ibu sekalian. Merugi kita. Ya, jangan sampai ada perasaan enggak apa-apa Pak Ustaz, toh masih nanti, masih lama akhirat. Ya. Ada juga yang berani, terus kalau neraka enggak ada yang nempatin, Pak Ustaz, terus siapa yang mau nempatin? Ini terlalu berani. Ya. Terlalu berani, ya. Dan juga jangan sampai gagal paham, salah paham, yaitu apa? Orang yang paling terakhir masuk neraka, dikeluarkan dari neraka, dan terakhir masuk surga, ketika disuruh oleh Allah Ta'ala masuk surga, dia bilang, ini hadis sahih ya, dia bilang apa? Sudah penuh, ya Allah, di surga. Apa kata Allah? Maukah aku berikan untukmu tempat di surga, seperti penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi. Kekuasaan yang dimiliki penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi. Apa kata orang tersebut? Iya ya Allah. Aku berikan untukmu seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Sampai 5 kali. Dan riwayat yang lain sampai 10 kali. Ya. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka, masuk ke surga itu mendapatkan apa? Mendapatkan kapling 5 kali atau di riwayat yang lain 10 kali besarnya penguasa yang pernah berkuasa di atas muka bumi. Tolong jangan sampai gagal paham. Kalau begitu gak apa-apa Ustadz masuk neraka, yang penting dapat 10 kapling. Jangan. Ya, itu namanya salah paham Bapak Ibu. Mari kita berusaha untuk tidak sedikit pun neraka menyentuh kita. Dan kita harus yakin, harus beriman. Sebagai Muslim harus beriman tentang surga dan neraka. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nar haq adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, akhrajahu Bukhari Muslim. Barang siapa bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, kalimat yang diberikan Allah berupa kun fayakun, ya, dan ruh yang diberikan Allah, dan bersaksi surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya. Jangan sampai sebagai orang Islam tidak membenarkan adanya surga, tidak membenarkan adanya neraka, bisa kufur kita. Buat apa kita beragama Islam? Ya. Ketika yakin adanya surga dengan nikmatnya, yakin adanya neraka dengan adabnya, jangan berspekulasi lagi. Ya. Kita minta kepada Allah taufik, ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka. Kita minta pertolongan kepada Allah, bagaimana Ramadan besok ini bisa maksimal untuk mendapatkan keberkahannya. Bagaimana Ramadan besok ini kita bisa benar-benar ya, melakukan kebaikan, membaca Quran, puasa Ramadan, qiyamul lail, ya, memberi buka kepada orang berpuasa, kemudian kita menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan waktu sahur, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita sadari dari awal para jemaah, tidak hanya sekedar, ya, sekarang sudah mulai menyusun lagi menu makanan. Padahal menu makanan di meja itu sudah numpuk. Resep makanan. Sekarang cari resep, bagaimana resep untuk berbuka dan sahur. Jadi yang dipikirkan tuh resep sahur sama berbuka. Ya. Jangan para jemaah. Ya boleh, sah-sah saja, enggak ada masalah para jemaah. Tapi kalau hanya itu, apakah kita tidak takut dengan hadis Nabi tadi, kam min saumin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athas. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali haus dan lapar, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi, ya, dan saya buka dengan tanya jawab sebagaimana sering saya sampaikan, ya, pertanyaan bebas, ya, yang tidak bebas jawabannya, ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan puasa dan lain-lain, silahkan. Biasanya kan ada kartu, istilah kartu lebaran, ya Pak, ya, minal a'idin wal faizin, ya. Kemudian namanya Idul Fitri. Banyak orang yang salah paham mengartikan Idul Fitri, yaitu kembali suci, fitrah. Bukan. Id kembali, fitr itu makan. Yaitu boleh makan lagi. Yang tadi jam 7 pagi gak boleh, sekarang boleh makan lagi. Itu artinya. Iya, bukan kembali fitrah. Ya, itu para jemaah. Jadi Idul Fitri itu kembali boleh makan lagi. Makanya tadi kan ketika saya sampaikan hadis Nabi, lisoim farhatan yafrahuma. Orang puasa punya 2 bahagia. Yang pertama, ya, idza fatara fariha bi fitrihi. Ya, jika dia berbuka, dia senang dengan fitrinya. Itu apa? Berbuka. Fitr itu makan. Fitr itu makan berbuka. Maka ada zakatul fitri, zakat makanan. Itu. Maksud zakatul fitrah, zakatul fitri itu zakat makanan ya. Zakatul fitri sok min to'am, kata Nabi. Zakat fitrah adalah satu sok dari makanan ya. Oleh karena itu minal aidin wal faizin diambil dari kata id ya, id ya. Makanya Nabi mengatakan Allah apa namanya? La taj'al qabri idan. Jangan kau jadikan kuburku, kuburanku sebagai idan, yaitu berbolak-balik di situ. Ya. Nah di sini aidin, ya semoga kita menjadi orang yang kembali. Faizin, orang yang sukses. Nah aidin di sini karena salah faham dari yaitu Idul Fitr kembali menjadi suci tadi, sehingga kita mengatakan minal aidin wal faizin. Kita semoga menjadi orang yang kembali menjadi suci dan orang yang sukses. Bukan itu. Ini salah paham dari kata Idul Fitri. Idul Fitr itu adalah kembali boleh makan lagi. Itu. Nah, dan memang tidak ada di dalam nas Al-Quran maupun hadis terkait dengan ucapan seperti itu. Dan saya dapatkan di Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ya, bahwa ada riwayat yang sahih bahwa sahabat itu kalau berjumpa satu dengan yang lainnya saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ya, ya taqabbalallah minna wa minkum. Dan itu asar sahih ya, ya yang saya dapatkan di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, demikian, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Adapun yang ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Ya. Yang membatalkan puasa yaitu makan minum dengan sengaja. Kalau lupa meskipun 3 piring nggak batal. Kalau lupa, ya. Man akalah nasian wahwa shaim falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa makan sementara dia puasa, sempurnakan makan puasanya. Karena apa? Kalau Allah telah memberikan rezeki pada dia. Ya. Begitulah juga minum. Ya. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah berhubungan sama istri dengan sengaja. Kalau lupa enggak batal. Ya. Kalau lupa enggak batal. Ya. Kemudian itu yang membatalkan puasa. Ya. Adapun yang membatalkan pahala puasa seperti kita menggunjing orang. Puasanya sah, sah puasanya. Tapi pahalanya kita tidak mendapatkannya, ya. Pahalanya kita tidak dapat. Adapun orang yang tidur terus tidak membatalkan puasa, cuma dia rugi, ya. Dia tidak bisa baca Quran, dia orang mengatakan tidurnya orang puasa ibadah, maka dia pilih ibadah yang tidur saja, ya, enggak benar. Ya. Enggak benar. Maka orang berpuasa itu sebenarnya ya seperti para sahabat dulu perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Artinya bersemangat, tetap semangat untuk bekerja, semangat untuk berbuat, ya waktu istirahat tetap ada, ya. Nah, maka yang terkait dengan yang membatalkan puasa, ya adalah makan dan minum dengan sengaja, kemudian juga berhubungan sama istri dengan sengaja, kemudian kalau masalah bekam, ya bekam itu seperti donor juga, itu ulama berbeda pendapat, ya. Dalam hadis mengatakan aftarul hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan dibekam batal puasanya. Hadisnya sahih, tapi Nabi pernah berbekam, Nabi puasa. Nah, maka di sini apa? Tidak sampai batal yang rujuk, karena itu mansukh, kata Imam Syafi'i. Hadis yang tadi mengatakan batal itu mansukh, terhapus. Sehingga orang mau donor darah enggak apa-apa asalkan dia kuat. Kalau tidak kuat jangan. Ya. Allahu a'lam, ini persoalan fikih, ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal, ya. Kemudian yang juga tidak batal lebih ibu, ya, yaitu mencicipi makanan selama tidak masuk kerongkongan. Ya, kalau mencicipi satu sendok lebih masuk kerongkongan itu batal. Nah, kalau mencicipi tidak, ada asar dari Abdullah bin Abbas, ya, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Maka boleh, hanya di lidah, ya, tidak masuk ke kerongkongan itu boleh. Ya, itu tidak sampai membatalkan puasa. Ya. Pertanyaan terkait dengan zakat, ada dua, ada zakatul fitr, ada zakatul mal. Kalau zakat fitr, zakat makanan, itu paling awal mengeluarkannya 2 hari sebelum hari raya. itu paling awal, bukan dari awal Ramadan. Untuk zakat apa, untuk paling akhir adalah sebelum orang pergi sholat, itu paling akhir, itu waktu mengeluarkan zakat fitrah, zakatul fitrah. Adapun zakat mal, ya, maka tergantung pertama nisab. Nisabnya berapa? Ya, yaitu 85 gram. Ya, emas 24 karat. Kalau 1 gramnya berapa, Bu Ibu yang paham ini? Yang 24 karat, Bu. 600. Berarti ya, kalau 600 tinggal dikalikan berapa? 85, ya. Kurang lebih berapa itu? 6 kali 8 48, hampir 50 juta. Ya, 50 juta, ya. Kalau sudah punya uang 50 juta, berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan wajibnya? Setelah haul, yaitu setelah ngendep setahun enggak dipakai. Ya. Nah, itu baru wajib. Misalkan belum sebelum setahun mengeluarkan, bukan wajib, sunnah. Ya, namanya takjil zakat, boleh. Boleh, ya. Wajibnya nanti setelah setahun. Kalau setahun lewat enggak dikeluarkan, bisa berdosa dia. Nah, itu zakat mahal. Nah, tergantung ketika uang itu ditaruh mulai kapan? Kalau naruhnya mulai kemarin yang Muharram, nanti Muharramnya yang keluarin, yang wajib. Tapi ketika mau dikeluarkan di Ramadan, enggak ada masalah, boleh menyegerakan. Itu hukumnya boleh. Karena ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, boleh. Ya. Nah, itu terkait dengan zakat. Nah, apakah kalau yang di bank konvensional atau apa, bagaimana diterima? Ya, tinggal yang dikeluarkan itu, jadi jumlah, ya, bunga dan induknya berapa perbandingannya, ya. Yang pasti Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, ya. Allah Ta'ala maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau mau diberikan zakatnya, bunganya diambil berikan untuk jalan, jangan bunga bank dipakai untuk mengeluarkan zakat. Bunga bank itu dipakai hanya untuk jalan, ya, untuk toilet-toilet umum, ya, tidak bisa dipakai untuk masjid, tidak bisa dipakai untuk ini, ya. Maksudnya itu apa? Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, demikian. Masalah saya tambahkan tadi, ya, terkait membatalkan puasa, ya, makan minum dan berhubungan sama istri, ya. Tapi kalau berhubungannya sengaja, maka dia kena kafarot, ya, kafarot. Kafarot itu apa? Seperti apa? Kafarotnya adalah disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, memberi makan 60 orang fakir miskin, ya. 60 orang fakir miskin, itu, ya. Pertama disuruh apa? Membebaskan budak. Tidak bisa bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun yang tidak membatalkan puasa, yang pertama, ya, suami istri tidur di malam hari belum mandi sampai subuh, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Sebagaimana hadis Aisyah dan Ummu Salamah istri Rasul mengatakan, "Anna Rasulullah SAW kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasil wa yasumu," akhrajahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW, beliau mendapatkan waktu subuh dalam keadaan junub karena tidur bersama istrinya, lalu beliau mandi dan tetap melanjutkan puasanya. Jadi orang yang junub di malam hari, ya, enggak apa-apa sampai subuh, ya. Yang kedua adalah mencium istrinya, enggak batalin puasa, ya. Ada seorang yang muda bertanya kepada Rasul, "Batal puasamu?" Ketika yang tua, "Oh, enggak batal puasamu." Ya. Ya, kemana kok bisa dibedakan? Nah, yang rojih tidak batal puasa meskipun masih muda. Kenapa? Karena Rasulullah ketika puasa mencium istrinya Aisyah. Aisyah masih muda. Ketika Rasulullah meninggal, Aisyah umur 18 atau 19 tahun. Berarti masih muda dan tidak batal puasa, ya. Kemudian juga yang kedua, yang ketiga adalah mandi, ya, sampai disiram air di kepala karena kepanasan, tidak batal puasa. Ya, karena apa? Sebagian sahabat Nabi melihat laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala rasil ma' wa wasa'i min al-athash aw min al-har. Aku melihat, sahabat mengatakan, aku melihat Rasul, ya, di al-arq, di satu tempat yang namanya al-arq, menyiramkan air di kepalanya, ya, dan beliau puasa. Karena apa? Karena panas. Jadi boleh, ya. Boleh juga kepala masuk masuk kulkas. Ya. Kepanasan. Kemudian juga boleh berkumur-kumur. Ya. Balig fil istinsyak illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguh kamu berkumur-kumur atau masukkan ke hidung kecuali puasa. Kalau puasa jangan terlalu, biasa saja kumur-kumurnya. Ya. Termasuk juga tadi mencicipi makanan. Kata Ibnu Abbas, la ba'sa'an yadukul khal aw syai' ma lam yadkhul ha halqahu wa shaim. Tidak mengapa mencicipi makanan ya, selama tidak sampai masuk ke kerongkongannya. Ya. Kalau juga al-hijamah, bekam, itu juga tidak batalin puasa. Ya, menggunakan celak, ya, nyium minyak wangi, pakai siwak, ya, menelan apa namanya? Ludah, ya, asalkan tidak dikumpulin, baru ditelan lagi, kumpulin lagi, telan lagi, itu nggak ada kerjaan, ya. Kalau sekedar ya dia telan lagi karena kering, telan lagi nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja dikumpulin, ditelan, bisa muntah, ya. Kemudian makan minum dan jima tanpa sengaja, itu tidak batal puasa. Atau ibu-ibu muntah tanpa sengaja, tidak batal. Tapi kalau muntah sengaja dicolek begini, muntah itu bisa batalin puasa. Mungkin ibu pusing, ya, naik pesawat pusing, naik kereta pusing, naik kapal pusing, kemudian muntah sementara dia puasa, ya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ya. Zakat mal, ya. Baik. Ibu nanti bisa dibuka dalam surat At-Taubah ayat 60, ya. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal basakin. Ya, sebentar saya bacakan surat At-Taubah, Ibu ditulis, nanti dibuka ayat ke 60, ya. Itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, ya. Sebentar dulu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Innamas shadaqat, shadaqat di sini adalah zakat, ya. Sesungguhnya zakat itu bagi orang fakir, satu, ya. Yang kedua, orang miskin. Fakir dan miskin itu bedanya apa? Kalau fakir lebih parah dari miskin. Ya. Yang ketiga, al-amilina alaiha, amil zakat. Ya. Keempat, wal mu'allafati kulubu mu'allaf. Ya. Yang namanya mu'allaf itu di zaman Umar Ibn Khattab, ketika ada dua orang, saya mu'allaf minta harta zakat, enggak. Ya. Bukan mu'allaf. Mu'allaf itu adalah ketika kaum muslimin sedikit mengharapkan orang di luar Islam itu bisa masuk Islam, diberi harta zakat. Ya, itu kan mu'alaf. Ketika orang Islam sudah banyak, bukan mu'alaf lagi. Ya, karena mu'alaf itu maksudnya apa? Dilembutkan hatinya supaya dia benar-benar istiqomah di atas Islam sehingga dikasih, yaitu apa? Harta zakat. Umar nggak ngasih kepada dua orang tersebut. Kemudian wafir riqab. Riqab itu apa? Budak yang akan dimerdekakan. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Ya, bukan orang yang punya hutang kredit mobil, kredit rumah. Ya, kalau gitu semua punya hutang, berhak menerima zakat. Ya, yaitu orang yang enggak punya apa-apa dan hutangnya banyak. Kemudian wa fi sabilillah. Nah, fi sabilillah inilah banyak orang yang memahami ya keliru. Ya. Seperti dikatakan fi sabilillah ustaz misalkan. Fi sabilillah seperti masjid. Nah, tidak masuk. Nabi menjelaskan wa fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Berperang. Ya, di jalan Allah itu namanya fisabilillah. Itu dijelaskan dalam hadis, wa fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ibu, tadi masjid tidak masuk, ya, bisa diambil dari uang zakat mal. Ini supaya jelas karena memang fakta dan kenyataan banyak terjadi seperti ini. Ya. Nah, nanti bisa cari hadis, ya. Mungkin kepada siapa saja, ya, bisa kita diskusi apa definisi wa fisabilillah. Nabi sudah menjelaskan bahwa fisabilillah itu adalah orang yang berperang. Ya. Ibnu Sabil adalah siapa? Orang yang kekurangan ongkos di jalan. Nah, maka itulah yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Fakir, 8 golongan. Fakir, miskin, budak yang dimerdekakan. Ya. Kemudian amil zakat, mu'allaf. Kemudian yang ke-6, fisabilillah. Yang ketujuh, Ibnus Ibnu Sabil. Yang kedelapan, orang yang tergelam dengan hutang. Ya, jadi hutang banyak. Ya. Bukan orang yang kredit mobil, rumah, enggak. Karena bisa bayar dia. Ya. Orang yang memang enggak bisa apa-apa, enggak bisa tapi utangnya banyak. Itu. Ya. Delapan golongan. Kalau bisa jangan zakat mal dari sedekah yang lain. Sedekah. Boleh. Kalau dia, tapi kalau dia masuk miskin, enggak apa-apa. Ya, bukan dari fisabilillahnya, tapi apa miskinnya, masuk pada fukoroknya, ya. Jangan atas nama fisabilillah, karena Nabi sudah menjelaskan bahwa fisabilillah itu adalah al-jihadu fisabilillah, yaitu perang di jalan Allah. Jadi para mujahid yang berperang di jalan Allah, ya, bukan berperang di, berjihad di jalan tamrin, yang seperti bom bunuh diri kemarin itu bukan jihad fisabilillah, tapi jihad di jalan tamrin, bukan jalan Allah, ya. Bunuh diri namanya. Jadi benar-benar perang di jalan Allah. Dan ini definisinya ya detail sekali. Ya. Di antaranya harus dengan pemerintah, harus dengan penguasa. Ya. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu mau ngasih zakat harta, zakat mal kepada para da'i yang terpencil atas nama kekurangannya, ya miskinnya. Insya Allah kalau sudah sampai di sana, mereka berhak dari sisi miskinnya. Terpencil, tetapi dia tajir di situ. Ya, enggak berhak. Terpencil tapi dia saudagar, enggak berhak. Ya. Ya gitu. Ya. Ya. Ada orang makan sedang puasa lupa, sementara ada teman yang tahu. Nah, dia biar dibiarkan atau diingetin. Ya. Ya, ya diingetin. Lah antum kan puasa. Oh ya, lupa. Ya. Jangan nyalahin. Ngapain diingetin? Saya habisin dulu baru diingetin, enggak benar, ya. Diingatkan. Karena apa? Karena dia telah melakukan kesalahan, meskipun kesalahannya tidak sengaja. Dia tidak berdosa. Karena apa? Nabi bersabda, innallaha tajawazali an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan umatku karena kesalahan tidak sengaja, karena lupa, dan karena terpaksa. Karena lupa, ya kita ingatin. Ya? Ya? Iya. Benar, langsung dicegah, antum puasa nih gitu. Yang diingetin jangan marah. Terkait dengan doa buka puasa, kemudian juga terkait dengan kita batalin puasa dengan buka tersebut, kemudian kita sholat lalu kita makan yang lain, ya. Kita lihat ada doa, ya, yang biasa sering dengar apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, yang saya tahu dan saya pelajari hadis itu adalah dhaif, lemah, ya. Ada hadis yang derajatnya hasan, yaitu apa? Idza aftara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul dhahaba adh-dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ya. Yaitu artinya dhahaba adh-dhama', telah sirna dahaga. Wabtallatil 'uruq, telah basah urat leher, ya. Wathabatal ajr, dan telah tetap pahala insyaallah. Nah, di sini kita baca itu, ya, kemudian kita kalau Nabi beliau makan yaitu rutab. Rutab itu apa? Kurma yang masih muda, ya. Rasanya enak sekali sebagaimana dalam satu hadis. Ya. Sunnah-sunnahnya orang yang berpuasa, ya. Apa yang dimakan oleh beliau, ya, rutab, sebagaimana hadis Anas, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubat qabla an yusalli. Adalah Rasulullah SAW berbuka dengan rutab, ya, rutubat qabla an yusalli, sebelum sholat. Lam takun rutubat fa'ala tamrat, kalau tidak rutab dengan kurma. Kurma yang kering itu yang warnanya sudah hitam, kalau rutab kan masih basah, ya, dan manis sekali, ya, enak, ya, dan lebih mahal memang. Illam takun hasah sawat minal ma, kalau emang tidak ada rutab, kurma, ya, rutab itu juga kurma tapi yang masih muda, ya, kalau nggak ada rutab kurma beliau, kalau nggak ada kurma beliau minum air baru beliau sholat, ya, itu, ya, jangan sampai cendol masuk, ini masuk, maghribnya ketinggalan. Ya, semua pada masuk, maghrib ketinggalan. Sholat maghrib hukumnya apa? Wajib. Sholat berjemaah pahalanya berapa kali, Bapak Ibu? 27 salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan sendiri dengan 27 derajat. Nah, berbuka hukumnya sunnah. Ya sunnahnya itu sudah air, ya. Yang pertama rutab, enggak ada rutab korma, enggak ada korma air, ya. Ya bolehlah ditambah dengan gorengan, tambah lagi dengan cendol, tambah lagi dengan kolak, ya akhirnya apa? Capek, dua kekenyangan enggak bisa ke masjid. Nah, ini masalahnya, ya. Sudahlah selesai dengan rutab atau korma atau air, ke masjid dulu, setelah itu baru balik silakan makan lagi, ya. Allahu a'lam, ya. Cukup. Ya, baiklah, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur sehingga kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, ya, pada selanjutnya. Dan mohon doa masing-masing kepada para jamaah. Ada saudara kita yaitu Ibu Yuningsih. Anwar itu siapa? Suaminya atau bapaknya? Oh, Bapak, berarti Ibu Yuningsih saja. Saya kira Bapak, ya. Ibu Yuningsih, ya. Katanya beliau pada malam ini dioperasi, diangkat tumor. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, ya. La ba'sa tahur, insya Allah. Jadi ketika kita mendatang sakit, disunahkan mengatakan la ba'sa tahur, insya Allah. Tidak mengapa, semoga Allah membersihkannya, ya. Kalau kita misalkan mendoakannya, pegang mana yang sakit, Allahumma adhibil ba'sa, washfi antas syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Itu sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau, kesabaran kepada beliau. Insyaallah itu akan mengurangi kesalahan dan dosa. Karena Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adza hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu," rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan dan kecapean, dari bencana, kesedihan, kegundahan, penyakit apa saja yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu akan menghapus dosa-dosa kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan pada beliau, dan semoga Allah Ta'ala juga bisa memberikan kesehatan pada beliau sampai bisa menghadapi Ramadan akan datang. Begitu pula dengan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.